tepuk tangan lebih meriah lagi bagi dia. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang hadir pada malam ini, kami percaya kami ketemu dengan Tuhan. Kami dijamah oleh Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan semakin kuat dalam diri kami. Dan kami pulang dari tempat ini, kami percaya keberhasilan menyertai kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Sekarang tuntunlah kami dengan firman, kami siap mendengarnya demi Yesus Kristus. Semua mengasihi Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Amin, amin, amin, amin. Siapa yang baru pertama kali melihat wajah ini, angkat tangan. Yang baru pertama kali mendengar khotbah orang ini, angkat tangan tinggi-tinggi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya baik saudara, kapan saya terakhir ada di sini ya? Tahun lalu ya, tahun lalu saya ada di sini. Berarti yang mengangkat tangan ini adalah orang dari Indonesia baru datang atau dulu masih belum ada dalam komunitas kita. Tetapi saya percaya saudara, gereja ini sudah diberkati, sedang diberkati, dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Percaya katakan amin. Ayo kita melihat dari Yakobus pasal 5 ayat 7. Kita menemukan tuntunan Tuhan, dan saya berdoa supaya semua saudara bukan hanya mendengar tetapi mendapatkan panduan yang akan kita kerjakan. Kalau ada anak-anak kecil bersuara keras, tolong didiamkan. Kalau tidak bisa, tolong yang punya mengalah membawanya keluar. Oke. Yakobus pasal 5 ayat 7 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Di situ saja. Saudara-saudara, disebutkan di sana, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, monitor saya jelek. Testing 1, 2, 3. Tadi bagus, sekarang jelek. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Monitornya saja. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Oke. Ya, saudara, dari ayat ini, Tuhan memberi pemahaman kepada kita, saya, saudara, bahwa seorang petani, Tuhan mau kita meneladani sosok petani. Mari kita mau fokus kepada pemahaman tentang petani ini. Ada tiga hal di ayat tersebut yang Tuhan mau saudara saya kerjakan sebagai seorang petani. Yang pertama, petani itu harus menabur. Baru dia akan menuai. Yang kedua, di ayat itu disebutkan petani itu harus sabar. Karena yang ditabur sesuai jenis benihnya mesti harus sabar. Yang ketiga, petani itu harus mendapatkan hujan. Tiga hal ini saudara dan saya harus pahami. Pertama, petani itu harus menabur. Katakan bersama saya harus menabur. Satu, dua, tiga. Toleh kanan kirimu, kamu harus menabur. Toleh belakang, kecuali paling belakang, kamu harus menabur. Yang kedua, petani ini harus sabar. Saudara-saudara, tidak ada petani yang menabur lalu kemudian tidak punya kesabaran, ingin mendapatkan yang ditabur, besoknya langsung menuai. Enggak. Dia harus punya kesabaran. Dan di ayat itu disebutkan petani harus mendapatkan hujan. Kalau tidak ada hujan, maka tidak akan ada tuaian. Nah, saya ingin sampaikan satu persatu untuk menjadi jurus bagi kita, karena waktu saya duduk tadi di sana, Tuhan taruh di dalam hati saya begini, sudah terlalu banyak orang Kristen mendengar khotbah sebagai pengetahuan, dan yang mereka perlukan bukan pengetahuan lagi, tetapi adalah firman yang dilakukan yang mengubah keadaan mereka. Itu yang Tuhan taruh. Sebab itu saya akan berusaha dengan pertolongan Roh Kudus memberikan pemahaman kepada saudara, bukan untuk kau ketahui. Iblis tidak akan merasa terganggu kalau saudara mengetahui kebenaran. Tetapi dia akan merasa terganggu kalau apa yang kau ketahui itu kau kerjakan. Tidak akan ada seorang pun berubah hanya dengan mengetahui saja. Tetapi apa yang kau ketahui, kau kerjakan, kegagalanmu dirubah keberhasilan, kekalahanmu dirubah kemenangan, kemiskinan dirubah dalam menjadi kelimpahan. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yang pertama sekarang, petani itu harus menabur. Saudara-saudara, semua orang untuk makan padi, mendapatkan beras, dia harus menabur padi. Kalau mau makan jagung, dia harus menabur jagung. Mau makan anggur, dia harus menabur anggur. Kalau tidak menabur, tidak akan bisa makan padi, jagung, atau anggur. Saya enggak menabur bisa itu, Pak. Ya memang bisa, saudara. Dengan uang, saudara membeli petani yang menabur. Tuaiannya kau beli dengan uang, lalu tanpa saudara menabur pun, akhirnya saudara bisa menikmati tuaian itu. Karena ada orang yang melakukannya bagi saudara. Tetapi di dunia rohani, itu tidak ada. Saudara dan saya bisa mendapatkan itu di dunia jasmani. Orang menabur padi, jagung, atau hal yang lainnya. Lalu mereka menuai, saudara beli dengan uang saudara. Secara jasmani bisa, secara rohani tidak bisa. Saudara harus menaburnya sendiri. Mengerti katakan amin? Memang taburan orang tua ada pengaruhnya. Orang tua yang taburannya baik, anak-anaknya menuai baik. Tetapi anak itu sendiri kalau dia tidak menabur lagi, maka akan stop di situ, enggak akan menuai. Bersyukur kalau saudara punya orang tua yang baik, yang menabur baik, sehingga anak-anak bisa ikut menuai yang baik. Tetapi kalau anak tersebut enggak nabur lagi, stop berkatnya. Abraham menabur, Ishak menuai yang baik. Tetapi Ishak sendiri akhirnya menabur dan dia menjadi kaya dalam tuaian itu. Saya berdoa supaya jemaat Betani di Philadelphia ini semua adalah jemaat yang menabur. Sehingga akhirnya saudara akan menuai apa yang Tuhan janjikan digenapi di dalam kehidupan saudara. Percaya katakan amin. Amin. Saudara-saudara, menabur pasti akan menuai. Seperti hari ini saudara menabur kesetiaan kepada Tuhan. Engkau akan menuai kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau apa yang kau tabur itu ketidaksetiaan, belat-belit dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan belat-belit dengan saudara. Tetapi kalau saudara menabur kesetiaan, maka saudara akan menuai kesetiaan Tuhan di dalam diri saudara. Apalagi gereja ini saudara sudah ada ladang di mana saudara bisa menabur, sedang membangun, saudara bisa menabur harta saudara, engkau akan menuai kelimpahan harta, engkau menabur tenaga saudara, engkau menabur waktu saudara, engkau menabur doa saudara, engkau menabur kesetiaan saudara. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur sekali gereja ini melalui pemimpin gembala Pak Lukas dan istri membawa saudara untuk melangkah memiliki rumah Tuhan yang permanen. Banyak pendeta-pendeta tidak mau lakukan itu. Mereka cuma sewa saja. Lalu uangnya di deposito. Lalu dinikmati bunganya. Tidak mau melangkah untuk menabur dalam gedung yang permanen. Saudara-saudara, movement. Ada kegerakan. Tetapi kalau pendetanya mati, sudah enggak meninggalkan apa-apa. Movement harus disertai dengan monumen. Jadi ada kegerakan, wah luar biasa kegerakan. Tetapi ada monumen, sehingga kapanpun saya dipanggil Tuhan, Pak Abraham Gitono dipanggil Tuhan, Pak Lukas dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, masih ada monumen untuk anak-anak, untuk cucu, untuk seterusnya. Nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Mungkin ada dari antara saudara berkata begini, Pak, saya ini sudah menabur kesetiaan, doa, harta, memberikan persepuluhan saya. Tetapi kenapa ya Pak, kok masih ada tantangan, kok masih ada pergumulan, persoalan? Saudara-saudara, memang kadang Tuhan izinkan tantangan, pergumulan. Tetapi itu cuma proses saja. Katakan bersama saya, itu cuma proses. 1, 2, 3. Itu cuma proses. Untuk padi, beras menjadi nasi, perlu proses. Paling tidak diperlukan air, diperlukan api, diperlukan waktu yang cukup. Kalau saudara punya beras untuk jadi nasi, diperlukan air yang cukup. Firman Tuhan berkata, kalau engkau diizinkan hanyut oleh air, kena air. Alkitab berkata, melalui air engkau tidak akan dihanyutkan. Percaya, katakan amin. Lalu ada api. Apinya untuk memanaskan itu, saudara. Tuhan tahu dia tidak akan memberikan api yang terlalu panas atau terlalu dingin. Pasti pas pada takarannya. Alkitab berkata, melalui api engkau pun tidak akan dihanguskan. Katakan amin. Lalu diperlukan waktu. Kalau menanak nasi itu terlalu cepat, ya mentah. Terlalu lama, ya gosong. Tuhan tahu persis kemampuan saudara saya. Dia tidak akan mengizinkan proses itu terlalu lama, sehingga gosong, terlalu cepat, sehingga kita belum jadi. Waktunya pasti tepat. Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan amin. Jadi kalau saudara melalui air, melewati api, waktunya sudah sedemikian, kok belum selesai-selesai? Alkitab katakan apa? Itu cuma proses. Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Katakan sebelah menyebelah, Kalau mereka tanya, kenapa ya kok aku persoalan alami gini? Kenapa ya aku kok alami masalah ini? Katakan sebelah menyebelah, itu cuma proses. Ayo satu sama lain katakan, itu cuma proses. Bersama, katakan bersama saya. 1, 2, 3. Itu cuma proses. Ini anak siapa ini di depan ini? Ya, saudara. Ada perlawanan, ada tantangan. Ada hal-hal yang nampaknya menolak kita. Tetapi saudara, saya mau ingatkan kepada saudara, ini pemahaman yang perlu saudara ketahui. Tanpa perlawanan air, kapal-kapal tidak dapat mengapung. Itu di lautan itu loh, saudara. Tanpa dorongan air, tekanan air, maka kapal itu semuanya akan tenggelam. Tapi karena ada perlawanan dari air, malah bisa ngapung. Itu di laut, di udara. Tanpa perlawanan udara, pesawat terbang tidak dapat terbang. Tapi karena ada tekanan udara, malah pesawat terbang bisa terbang. Itu di udara. Sekarang di darat, tanpa perlawanan gravitasi bumi, saudara tidak bisa duduk dengan baik kayak begitu. Saya tidak bisa berdiri, berjalan dengan tegap seperti ini. Tanpa perlawanan gravitasi bumi, semua akan melayang. Tetapi karena adanya gravitasi, saudara bisa duduk seperti itu, saya bisa berdiri seperti ini. Masukkan dalam hati saudara, setiap tantangan yang diizinkan menimpa saudara, Tuhan punya maksud untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ayo tepuk tangan meriah bagi dia, lebih meriah lagi bagi Yesus. Katakan amin. Asal apa? Saudara tahu pemahaman yang benar. Aku harus menabur yang baik. Satu saat saya terbang dari Surabaya ke Balikpapan. Bulan lalu saya duduk di kursi nomor satu. Di sebelah saya ada seorang bapak, lalu sebelahnya ada seorang ibu. Kemudian diam-diaman dengan bapak ini. Setelah sekian waktu, dia yang gak tahan. Dia ngomong begini kepada saya. Bapak ini kelihatannya Pak Yusak ya? Saya noleh, iya betul. Wah, puji Tuhan Pak. 4 tahun saya berdoa untuk duduk bersebelahan dengan Pak Yusak. Sekarang keturutan. Wah, masa duduk sama saya saja 4 tahun saudara-saudara berdoanya? Karena dia memang punya cerita khusus gitu. 4 tahun yang lalu, dia kerja bersama 2 temannya. Dia menaruh uang ratusan juta, sekitar 700-an juta. Temannya sekian, temannya lagi sekian. Kemudian kerja kecil-kecilan. Berjalannya waktu, usahanya ini rugi, teman-temannya ini membawa lari dengan meninggalkan utang. Sehingga dia yang mesti menanggung utang. Saudara, dia harus bayar utang dari PT itu. Dia jual rumahnya, dia jual mobilnya, dia jual semua yang dia punyai. Bangkrut dia. Tinggal sepeda motor butut. Sepeda motor jelek. Lalu waktu itu dia punya pacar. Sudah mau menikah. Tapi mana ada wanita mau menikah dengan orang yang seperti ini. Gak punya rumah lagi, sudah gak punya mobil, gak punya pekerjaan. Sudah gak punya segalanya. Tapi dia gentle, dia datangin keluarga wanita ini, dia ceritakan, aku sudah gak punya apa-apa. Aku gak bisa untuk melanjutkan ini bagaimana. Akhirnya si wanita juga dinasihati oleh orang tuanya, mundur dengan baik-baik. Gak jadi, putuslah akhirnya. Saudara, gak punya apa-apa dia. Di Surabaya dia lontang-lantung setiap hari cuma sepeda motor butut itu yang menemani dia keliling sebagai pengangguran. Satu saat karena mikir ini bensin habis, gak bisa beli bensin. Masuklah dia di Manyar Jaya, di Manyar Rejo, lalu kok ada rame-rame hari Kamis ini apa ini? Daripada bensinku habis, aku mampir di sini, masuklah dia di gereja. Pertama kali dia masuk ke gereja Betani, duduklah dia di belakang. Apa ini kok rame-rame? Sebetulnya dia orang Kristen, tetapi dari GKJW, Gereja Kristen Jawi. Masuk di situ yang khotbah saya. Kemudian saya sampaikan firman, menurut dia semua kalimat ini, kalimat yang saya ucapkan itu tertuju kepada dia, untuk dia. Kok tahu semua Pak, yang khotbah itu kok tahu semua, ditujukan ke aku. Saudara, salah satu kalimat yang dia cuplik waktu dia cerita adalah, Pak Yusak waktu itu ngomong begini, kalau logikamu sudah mentok, gak ngerti lagi apa yang mesti harus kau kerjakan, di atas logikamu ada Tuhan yang bisa membuat mujizat, carilah Tuhan. Saudara, itu dia pegang. Sejak itu saudara, dalam pengangguran dia terus datang ke gereja, terus dia menabur kesetiaan ke gereja, terus berdoa, terus berdoa. Waktu berjalan saudara, dia ketemu dengan seorang yang menawari dia pekerjaan untuk membuat anten. Tapi dia enggak punya uang. Anten waktu itu satu anten 150 juta. Dia enggak punya pekerjaan. Tuhan ketemukan lagi orang baru, saudara, yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Akhirnya orang ini mendanai cuma 30 juta kerja bareng. Lalu akhirnya satu bulan, satu anten diselesaikan. Waktu duduk di sebelah saya, satu bulan 500 anten dia kerjakan. Luar biasa saudara, satu anten sekarang harganya 240-250 juta. Itu 500, sehingga dia menjadi kaya, menjadi berlimpah begitu. Saudara, dia bersaksi Tuhan itu luar biasa. Lalu kemudian istri saya mau ke Israel, dia mau ikut istri saya ke Israel. Dia sudah sediakan uang untuk mendaftar. Tapi pada waktu mau mendaftar, dia ketemu pendeta desa yang mau bangun gereja. Tuhan gerakkan dia uang ke Israel untuk dikasihkan nabur ke pendeta desa yang mau bangun gereja ini. Maksudnya dia ke Israel itu untuk minta jodoh. Tuhan, aku sudah umur sekian, 36 tahun, kok belum dapat jodoh, beri aku jodoh Tuhan, aku mau ke Israel khusus minta jodoh. Tapi karena tergerak untuk nabur sebagai petani tadi, menabur, dia taat ya, nabur untuk pembangunan. Saudara, dia berdoa, Tuhan sudah tak tabur ke sana, gak usah ke Israel, beri aku jodoh di Indonesia Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Beberapa hari kemudian, enggak dia duga, enggak dia perkirakan, enggak dia rencanakan, bisa ketemu dengan mantan pacar yang mundur tadi. Cerita tentang pekerjaan, ternyata mantan pacarnya ini juga orang sukses. Saudara, ini seorang insinyur arsitek, dia insinyur sipil. Oh, jadi orang sukses gitu sudah. Lalu ngomong-ngomong tentang pekerjaan, wah masuklah kepada menjurus yang serius. Tanya tentang menikah. Kamu sudah menikah? Belum. Kamu sudah menikah? Belum. Ayo kawin. Kawin sudah. Wah luar biasa. Tuhan itu kalau sudah saatnya menolong seseorang, mudahnya itu seperti membalik tangan. Katakan amin. Coba sih saudara ulurkan tangan saudara begini. Dalam hitungan ketiga saudara balik. Satu, dua, tiga. Ulang, kurang kompak. Satu, dua, tiga. Tanya sebelahmu, mudah atau sukar? Jawabannya apa? Begitu mudahnya Tuhan akan menolong saudara pada waktunya. Amin. Tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Tetapi jurusnya apa? Sebagai petani harus apa tadi? Turuti tuntunan Tuhan. Kau disuruh untuk menabur, saudara melangkah untuk menabur. Yang kedua, saudara, petani itu harus sabar. Di Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kalau saudara mau keadaan saudara berikutnya lebih baik dari hari ini, saudara harus pilih kesabaran. Bukan pilih ayat 9. Ayat 9 dikatakan apa? Di ayat 9 tolong dibukakan. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Tetapi sebaiknya ayat 8 saja, panjang sabar. Anggaplah ini adalah awal saudara. Ini tanggal berapa sekarang? 9 bulan 8 tahun 2008. Anggaplah ini awal saudara. Dan Tuhan berjanji keadaan saudara ke depan akan lebih baik dari hari ini. Siapa rindu keadaan saudara di depan lebih jelek dari hari ini? Lebih jelek dari hari ini, angkat tangan saudara. Lebih baik dari hari ini, angkat tangan saudara. Dan Alkitab ajarkan panjang sabar, bukan lekas marah. Kalau saudara awalannya adalah hari ini, saudara membiarkan diri hanyut dalam kemarahan. Marah kepada si A, marah kepada situasi, marah kepada si B, marah kepada keadaan. Terus membiarkan diri hanyut dalam kemarahan. Jamin keadaan saudara di depan lebih buruk dari hari ini. Tetapi kalau saudara sebagai petani, engkau mau punya kesabaran, Tuhan janjikan keadaanmu di depan lebih baik dari sekarang. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan amin. Katakan amin. Seorang ibu diperlukan kesabaran untuk melahirkan anaknya berapa hari, berapa bulan. Ada yang hamil, tolong yang hamil angkat tangan saudara. Satu ibu, satu bapak, oh enggak sur. Satu ibu, seorang ibu hamil 9 bulan 10 hari. Wah, dia perlu kesabaran. Mungkin mual-mual karena ada barang asing di dalam janin, dalam kandungannya. Mual-mual, tumpah. Lalu kalau sudah membesar, dia jalannya semakin susah. Mesti hati-hati. Begitu 9 bulan 10 harian, lahir anaknya. Diperlukan kesabaran itu kalau ibu seorang manusia. Kalau binatang lain lagi. Kalau kuda perlu 340 hari hamilnya baru melahirkan. Kalau kambing perlu 150 hari hamilnya baru lahir. Kalau kucing perlu 60 hari baru lahir. Kalau kelinci cuma 1 bulan baru lahir. Karena itu kalau laki-laki playboy gambarannya kan kelinci itu. Lahir, lahir, lahir, lahir, lahir. Ya, playboy kan kelinci itu. Karena banyak melahirkan. Tapi di sini gak ada playboy. Cuma 1 bulan. Kalau gorila perlu waktu 9 bulan 10 hari sama-sama ibu-ibu. Sehingga Darwin menyebutkan manusia itu turunannya daripada gorila. Itu kata teori evolusi. Tetapi Alkitab berkata enggak demikian. Saudara itu berharga di mata Tuhan, bukan keturunan gorila. Katakan amin. Coba toleh kanan kiri saudara, pastikan mereka tidak kayak gorila. Diperlukan kesabaran setiap jenis. Mereka diperlukan kesabaran. Kalau gajah perlu waktu 22 bulan untuk melahirkan anaknya. 2 tahun loh saudara, hampir 2 tahun. Bayangkan hamil 2 tahun. Sebab itu kalau saudara itu berdoa, lalu kemudian enggak lahir-lahir doa saudara, enggak dijawab-jawab, yakini itu yang akan lahir adalah gajah. Berkat besar akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, perlu kesabaran. Seorang Yusuf perlu kesabaran 13 tahun. Dari mimpinya menjadi kenyataan. 13 tahun. Seorang Ayub diperlukan kesabaran 9 bulan sampai 11 bulan. Anggaplah paling lama 11 bulan untuk dia dapatkan pemulihan. Seorang Yusak, seorang Lukas, seorang Abraham, seorang Rudi Andrea, seorang saudara diperlukan waktu berapa? Saya beritahu, asal engkau tetap lekat pada Tuhan, dia tidak pernah terlambat untuk menolong umatnya. Katakan amin, katakan amin. Saudara-saudara, Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Mari semua membaca ayat tersebut. 1, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Disuruh berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan dia. Katakan bersama saya harus sabar. 1, 2, 3. Saya harus sabar. Kadang-kadang pikiran kita ini, saudara, yang mempengaruhi buruk sekali. Untuk gegabah, melangkah sana, melangkah sana, melangkah sana. Padahal Tuhan menyuruhnya bersabar, nantikanlah Tuhan. Tetapi kita seringkali diganggu oleh pikiran ini. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Saudara, pikiran ini mesti harus diisi terus dengan firman Tuhan. Kalau saudara ngecas HP, setiap hari kan saudara sibuk ngecas HP saudara. Saudara selalu ingat HP mesti dicas supaya HP-nya enggak lobet dan bisa dipakai. Tapi seringkali mereka sibuk ngecas HP, lupa ngecas pikirannya. Sebab itu kalau saudara ingat ngecas HP, jangan lupa ngecas dirimu dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan. Katakan amin setiap hari. Setiap hari, saudara-saudara. Dan kalau saudara setiap kali ya, setiap kali saudara mengingat ngecas HP saudara, ingatlah aku harus ngecas diriku dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan. Saudara akan mendapatkan pertolongan untuk menjadi orang yang sabar. Ingat firman Tuhan. Dan kalau saudara tidur, biarlah saudara tidur berbantalkan janji Tuhan. Ada banyak orang tidur berbantalkan kekhawatiran, berbantalkan ketakutan, sebab dalam pikirannya enggak ada firman. Biarlah engkau tidur berbantalkan janji Tuhan, nempel bantal langsung tidur. Sebab apa? Janji Tuhan yang saudara ingat, janji Tuhan yang saudara punyai. Yang ketiga, yang terakhir sekarang. Petani harus apa tadi? Yang kedua, petani harus apa tadi? Yang ketiga, petani harus apa? Mendapatkan hujan. Mari kita melihat di ayat yang pertama kita baca tadi, disebutkan di sana diperlukan hujan musim gugur. dan hujan musim semi, hujan musim gugur, hujan awal, atau dalam teks aslinya proimos, itu kalau di Israel Oktober sampai November. Dan hujan musim semi, hujan akhir, optimos dalam bahasa aslinya, itu April sampai Mei. Dan petani memerlukan hujan awal, hujan akhir ini, proimos dan optimos ini, opsimos ini. Saudara-saudara, proimos ini gunanya apa? Benih yang ditabur itu kena proimos, benih itu tembus tanah jadi tanaman. Tanpa hujan awal ini, maka benih itu tetap di dalam tanah, enggak akan muncul. Nah, setelah kena proimos menjadi tanaman, saudara, diperlukan opsimos. Apa gunanya opsimos ini? Yaitu tanaman yang sudah berdaun, akhirnya berbunga, akhirnya berbuah, kena opsimos ini. Perlu proimos, perlu opsimos. Nah, sekarang saudara-saudara, yang Tuhan ingin supaya saudara dan saya pahami adalah setiap kita murid Tuhan, Yesus menyebutkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saya beritahu kepada saudara, Tuhan ingin saudara diberkati, katakan amin. Tuhan ingin saudara berkelimpahan, katakan amin. Tuhan ingin supaya saudara berbuah banyak, katakan amin. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku, kata Yesus. Saya tanya saudara jujur, katakan siapa yang ingin mendapatkan hujan itu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami memerlukan hujan itu. Proimos, opsimos, hujan awal, hujan akhir. Tuntunlah kami berikutnya, demi Yesus Kristus Tuhan. Katakan. Nah, mari kita melihat apa yang mendatangkan hujan. Kan saudara tadi angkat tangan. Sekarang apa yang akan mendatangkan hujan dalam hidup saudara? Ulangan pasal 11 ayat 13 dikatakan begini. Ulangan pasal 11 ayat 13 ini adalah panduan untuk saudara mendapatkan hujan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, terus, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal, proimos, dan hujan akhir, opsimos, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, terus, dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Menjadi kenyang. Ini berbicara tentang kelimpahan. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dua, kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya. Kalau dalam teks Inggris disebutkan to love dan to serve. To love dan to serve. Mengasihi dan melayani. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada jemaat Betani di Philadelphia. Supaya hujan turun dalam kehidupanmu. To love dan to serve. Mengasihi Tuhan. Saya beritahu kepada saudara, Tuhan itu berasa. Kalau saudara kasihi apa enggak, itu Dia berasa. Kalau saudara punya istri atau suami atau pasangan, pasangan saudara saja berasa saudara mengasihi apa enggak. Saya berasa, istri saya mengasihi saya apa enggak, itu saya berasa gitu. Kalau saudara orang tua punya anak, anak saudara itu berasa saudara sebagai orang tua mengasihi apa enggak, berasa. Kalau saudara anak, saudara punya orang tua, orang tuamu itu berasa engkau anak-anak, engkau mengasihi orang tua apa enggak, itu berasa. Manusia saja berasa, apalagi Tuhan. Tuhan itu berasa, saudara itu mengasihi apa enggak. Dan saya ingin mendorong saudara melalui gereja ini, Buktikan bahwa engkau itu mengasihi Tuhan. Sampai Tuhan itu berasa kau kasihi. Banyak loh saudara orang Kristen. Mereka ada dalam komunitas Kristen di gereja. Tetapi Tuhan tidak berasa bahwa ia mengasihi Tuhan. Sebab apa? Ia cuma rutinitas. Ia terjebak dalam organisasi. Ia terjebak di dalam liturgi. Gereja ini bukan gereja yang terjebak dalam organisasi rutinitas liturgi. Tetapi adalah hubungan yang intim Tuhan dengan umatnya. Setuju katakan amin. Tunjukkan bahwa engkau itu mengasihi Tuhan sampai Tuhan berasa. Dan kalau Tuhan berasa kau kasihi, dia tidak akan menahan kebaikan terjadi di dalam kehidupan saudara. Percaya katakan amin. Sampai Tuhan itu berasa. Istri saya, saudara, walaupun sebagai istri, kalau sampai saya enggak berasa dikasihi, saya akan bersikap lain. Tetapi bila ia menunjukkan sampai saya ini betul-betul berasa, oh iya betul istriku mengasihi aku. Dan saya punya istri sangat oke sekali gitu. Bukan satu ibu jari, katanya Ibu Sarah Yeni, dua ibu jari. Kalau Pak Yusak memuji istrinya kok pakai dua ibu jari, memang sangat oke saudara-saudara. Kalau saudara mau tahu siapa orang tuamu, kalau saudara mau tahu siapa orang tua, tanyalah kepada anak. Kalau saudara mau tahu siapa istri, tanyalah kepada suami. Kalau saudara mau tahu siapa suami, tanyalah kepada istri. Seringkali orang salah tanggap karena tanya kepada musuh, tanya kepada pesaing, tanya kepada orang yang membenci. Kalau orang mau tahu bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, jawabannya adalah sampai Tuhan itu berasa bahwa engkau mengasihi. Coba toleh kanan kiri saudara, lihat wajahnya tajam-tajam, lihat matanya tajam-tajam. Kira-kira wajah model begitu itu mengasihi Tuhan enggak, saudara? Mengasihi Tuhan enggak sih? Kalau ditemukan gereja Tuhan, jemaatnya mengasihi Tuhan, gereja itu pasti diberkati Tuhan. Jemaatnya juga pasti diberkati Tuhan. Tetapi kalau ke gereja isinya cuma mau bertengkar, isinya cuma mau kedudukan, isinya cuma mau rebutan roti. Enggak, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu di sono-sono-sono-sono, di sini. Semua adalah wajah-wajah orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. To love him dan to serve, melayani. Kalau orang mengasihi, pasti akan dicetuskan dalam bentuk melayani. Saya tadi di kamar dibuatkan teh sama istri saya. Pak, mau teh? Oke, dibuatkan teh. Apalagi tadi? Lalu sembari saya tidur-tiduran, dikasih dua apel. Ini Pak, apelnya. Tindakan untuk melayani. Saya berdoa supaya seluruh jemaat di sini yang mau mendapatkan hujan berkat, bukan hanya mengasihi dalam ucapan, dalam ungkapan, tetapi disertai dengan tindakan melayani. Katakan amin. Melayani dengan berbagai macam cara. Sehingga saudara akhirnya menjadi alat Tuhan. Saya beritahu kepada saudara, seringkali di gereja banyak orang memakai Tuhan. Siapa yang memakai Tuhan akan bangkrut. Tetapi siapa yang dipakai Tuhan akan makmur. Banyak orang di gereja memperalat Tuhan. Siapa yang memperalat Tuhan akan dipermalukan. Tetapi siapa yang mau dijadikan alat Tuhan akan dipermuliakan. Ayo tepuk tangan meriah bagi dia. Katakan amin. Nah sekarang yang terakhir, apa yang menyebabkan hujan itu enggak datang? Ini penting, Saudara. Yeremia pasal 3 ayat 1 berkata begini. Kenapa sekian lama berkat, hujan berkat itu kok enggak datang? Ini penyebabnya, Saudara. Yeremia pasal 3 ayat 1, ada dua penyebab yang sangat utama. Firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi daripadanya menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Ayat 3, sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim, opsimos, tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal, engkau tidak mengenal malu. Apa penyebab hujan itu tidak datang? Kenajisan. Hujan awal ia dapatkan, tetapi hujan akhir tidak datang. Hujan awal tadi apa? Benih, lalu tembus tanah menjadi tanaman. Mungkin tanaman daunnya rimbun. Hujan awal dia dapatkan, tetapi dirus hujan akhir tidak datang. Mungkin dia menjadi orang Kristen, kekristenannya tumbuh. Tumbuh. Tetap mungkin sudah ikut ibadah, ikut pelayanan. Tetapi Saudara, tetap najis. Sehingga sepertinya tumbuh secara Kristen, berkatnya enggak ada. Sebab apa? Buah itu muncul, kena opsimos, hujan akhir. Berapa dari antara saudara yang merasa, iya ya, secara kekristenan, aku ini nampaknya kok step-stepnya kok tambah maju. Tetapi berkat kok enggak ada ya. Mari dicek, mari kita bercermin, apakah ada kenajisan dalam diri saudara. Nanti kita akan mendapatkan pengurapan minyak. Saya harap tidak ada satupun yang pulang sebelum saudara mendapatkan pengurapan minyak. Saya dan istri Pak Abraham, Pak Lukas, nanti dengan rekan-rekan yang lain akan bersama-sama mendoakan saudara. Yang kedua sekarang, Sakaria 14 ayat yang ke-16. Ini penyebab hujan berkat itu tidak turun. Sakaria 14 ayat yang ke-16 dikatakan apa? Sakaria 14 ayat 16, begini firman Tuhan. Semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Sujud menyembah hari raya Pondok Daun. Terus 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Penyebab yang kedua adalah kesombongan. Kalau tidak mau merendah, menyembah, tidak akan turun hujan. Sampai hari ini Israel masih merayakan hari raya Pondok Daun. Mereka sudah kaya, tetapi mereka masih membuat pondok-pondok di hari raya Pondok Daun. Yaitu apa? Tiang-tiang, lalu atapnya tiang-tiang bambu, tiang-tiang kayu, atapnya dari daun, lubang-lubang-lubang. Mereka ada di sana. Lalu satu sama lain saling mengingatkan. Dulu keadaan kita ini seperti ini. Waktu perjalanan di padang gurun. Tetapi sekarang sudah seperti itu. Semua adalah anugerah Tuhan. Jadi terus merendah mereka. Kalau saudara sudah diberkati sampai level ini, teruslah merendah. Maka engkau akan dapatkan hujan berkat terus dilimpahkan kepada saudara semua. Kemarin kami bincang-bincang, ada Pak Lukas, Pak Abraham, Gitono. Ada tiga jenis orang. Apa Pak? Apa kemarin itu tentang kesombongan itu? Kaya, sombong. Kedua, kaya tidak sombong. Yang ketiga, miskin sombong. Kaya sombong, saudara. kaya enggak sombong. Tapi yang paling parah miskin tapi sombong. Itu yang enggak enak sungguhan. Kaya sombong saja akan menurun. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Apalagi kalau miskin sombong masuk kuburan. Sebab itu semua saudara di tempat ini, engkau tidak ditemukan oleh Tuhan orang-orang yang najis, orang-orang yang sombong. Tetapi terus merendah dan Tuhan akan memberikan hujan awal, hujan akhir tercurah atas kita semua. Katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita berdiri bersama-sama saudara. Hamba-Mu sudah menyampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hatimu. Hamba cuma taat apa yang Engkau ingin sampaikan. Sekarang Roh Kudus mampukan umat-Mu untuk melakukan perintah-Mu. Roh Kudus, bantulah mereka untuk mengingat. Bantulah mereka untuk memahami. Bantulah mereka untuk termotivasi. Bantulah mereka untuk melakukan firman-Mu ini. Sehingga kebaikan yang sekian lama sudah Kau siapkan, tidak Kau tahan lagi Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang menabur, orang-orang yang sabar, orang-orang yang mendapatkan hujan itu. Mari bukalah kedua tangan saudara, angkatlah wajah, sembahlah Tuhan.